الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala mu'allifu wa huwa Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid bab ma ja'a fi dimmatillah wa dimmati nabiyyi. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Ya. Sudah. Apa sekarang? Iksam. Sekarang 63. Apa yang datang seputar sumpah atas nama Allah. Maja'afil iksam Allah. Baik. Bab ma ja'a fil iksam 'ala Allah. Bab tentang hukum bersumpah atas nama Allah. Sumpah tapi memakai atas nama. Yang namanya atas nama itu berarti memakai nama orang. Bisa jadi atas nama ini dengan sepengetahuan yang punya nama, bisa jadi tanpa sepengetahuan. Paham ya? Hukum bersumpah atas nama Allah. Artinya bisa jadi sumpahnya tadi memang ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Bisa jadi tidak ada dalam Al-Quran, bisa jadi pula tidak ada dalam Sunnah. Qala mu'allifu rahimahullah an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jundub ibni Abdullah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, wallahi la yakfirullahu li fulan, sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya fulan. Mana sumpahnya? Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya fulan. Dia bersumpah atas nama Allah bahwasannya Allah tidak akan mengampuni fulan. Ya, atas nama ini berat. Kalau seandainya berdusta atas nama Rasulullah, memalsukan hadis, berdusta atas nama Rasulullah, ini ancamannya tempat di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, artinya dia mengatakan sebuah ucapan, mengatakan sebuah kalimat. Nah, kalimat ini disandarkan kepada Rasulullah, bahwasannya yang mengatakan ini adalah Rasulullah, sementara Rasulullah tidak mengatakan. Nah, berdusta atas nama Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka. Ini berdusta atas nama siapa? Rasulullah. Lantas bagaimana kalau berdusta atas nama Allah? Dia bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak akan mengampuni salah satu dari hambanya. Pertanyaannya, ya, sejauh mana pengetahuan dia kalau Allah tidak mengampuni hambanya ini? Ya, kita sebagai manusia tidak ada yang tahu. Ya, jadi di dalam hadis ini terdapat larangan kita bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak mengampuni atau Allah akan memasukkan surga. tidak perlu. Ya, tidak perlu yang demikian. Kalau kita misalkan melihat orang yang soleh di hadapan kita, ya, cukup kita katakan ahsibuhu solihan wallahu yuhasibuh. Aku mengira dia orang baik, tetapi perhitungannya di hadapan Allah. Demikian juga kita, ketika kita melihat ada orang yang buruk di hadapan kita, kita mengatakan aku mengira dia itu orang yang buruk. Wallahu yuhasibuh, tetapi Allah yang menilainya. Urusannya. Baik. Karena kita sebagai hamba semata-mata hanya suruh menghukumi yang tampak. Di balik itu bukan urusan kita. Kenapa demikian? Bisa jadi orang yang kita sangka baik tadi ternyata menutup umurnya dengan jelek. Atau sebaliknya, orang yang jelek tadi menutup umurnya dengan kebaikan. Ya, jadi sejelek apapun manusia di hadapan kita, maka tidak boleh kita menjazem. Memastikan kalau dia enggak dapat ampunan, memastikan kalau dia neraka, memastikan kalau dia dapat laknat, tidak. Itu bukan tugas kita. Ini namanya bersumpah atas nama Allah. Artinya seakan-akan kita itu mengintervensi, mendikte, memaksa Allah untuk tidak mengampuni fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfiru li fulan?" Siapa orang ini yang berkata tadi, yang bersumpah tadi? Dia melampaui batasannya. Dia melampaui aku. Dia mengatakan aku enggak akan mengampuni fulan. Siapa ini? "Inni qad ghafartu lahu," dan sungguh aku telah mengampuni orang yang dia sumpahi tadi. "Wa ahbattu 'amalak," dan aku menggugurkan amalan kamu. Ya. Subhanallah. Justru Allah mengampuni orang yang disumpahi dan mengukurkan, ya, amalan orang yang bersumpah. Rawahu Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annal qail rajulun 'abid, yang berkata ini adalah seorang hamba yang 'abid, ahlul ibadah. Maghrur, ya, mendapatkan tipuan dari Allah. Semata-mata ibadah tanpa ilmu itu tidak baik. Semata-mata hanya ibadah tanpa ilmu itu kurang tepat. Kenapa? Ahlul ibadah itu lebih mudah digelincirkan oleh syaitan daripada orang yang berilmu. Sehingga dari para ulama disampaikan, tidurnya orang yang berilmu, tidur, lebih ditakuti oleh syaitan daripada ijtihadul abid fi ibadatihi. Ya. Daripada ahlul ibadah yang sedang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, kenapa demikian? Karena ahlul ibadah yang tanpa ilmu mudah, ya, digelincirkan, digoyangkan hatinya. Tapi berbeda dengan alim, seorang yang berilmu. Ketika hendak digelincirkan, dia ngerti hukumnya. Ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya syubhat. Ini hukumnya sekian dan sekian. Sehingga dia bisa menamai dirinya. Tetapi kalau dia hanya ibadah tanpa ilmu, ketika dibisikkan oleh syaitan, kamu harus demikian. Dia enggak ada, ya, penghalang di sini. Dia enggak ngerti hukumnya. Dia enggak bisa memutuskan. Sehingga apa? Dia ikuti. Ya, padahal itu salah. Ketika syaitan membisikkan yang kedua, dia bingung, enggak ngerti hukumnya. Apakah halal atau haram? Akhirnya yang mendominasi hawa nafsunya. Dia ikuti yang berikutnya. Itu kalau hanya semata-mata ibadah tanpa ilmu. Sehingga kata para ulama, "Man dhalla min 'ibadina tashabbaha bin Nasara." Ya, ahlul ibadah dari kalangan kita kaum muslimin yang sesat itu seperti kalangan orang Nasrani, orang-orang Nasara. Mereka itu ibadah tapi enggak ngerti ilmunya. Ya. "Man dhalla min 'ibadina tashabbaha bin Nasara." Yang tersesat dari ahlul ibadah dari kalangan umat kami, dari kalangan umat Islam ini, maka mereka seperti orang Nasoro. Ahlul ibadah, tapi lama-kelamaan mereka mengibadahi apa? Isa alaihissalam, mengibadahi salib. Ya. Kenapa? Saking tersesatnya dalam ibadah. Kenapa enggak punya ilmu? Ya. Habbah-habbah digiring oleh syaitan, sejengkal demi sejengkal, sampai mengibadahi salib. Sebaliknya, man dhalla min ulama'ina tashabbaha bil yahud. Ya, ahlul ilmi yang tersesat dari kalangan kami kaum muslimin itu serupa dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu tapi malas ibadah. Sehingga mereka tersesat dengan ilmunya. Artinya, ilmu tanpa ibadah juga jelek, ibadah tanpa ilmu jelek. Taib. Tetapi sedikit ibadah dibarengi dengan ilmu lebih baik. Sedikit ibadah dibarengi dengan ilmu. Taib. Masih lebih baik dari kedua golongan ini. Yang terbaik, banyak ilmu, banyak ibadah. Taib. Jadi setan itu enggak takut dengan orang yang sholat. Setan enggak takut dengan orang yang baca Quran. Ya, jangan sampai kita memiliki akidah kalau kita baca Quran kemudian setan pergi. Tidak. Ya. Nah, setan itu enggak takut dengan orang yang baca Al-Quran. Ya. Taib. Enggak takut. Justru mereka datang. Ya, mereka datang dan meniupkan sesuatu yang bisa membuatmu rusak ibadahmu. Yang hal ini belum terjadi sebelum kamu baca Al-Quran. Ketika kita tidak beramal, misalkan tidak membaca Al-Quran, kita tidak sholat, kita tidak sedekah, tidak ada sesuatu yang akan kita banggakan. Ya, tidak ada sesuatu yang akan kita sombongkan di hadapan manusia. Tetapi kalau kita sudah baca Al-Quran, tiba-tiba terbersit dalam hati kita, masya Allah kamu itu beda dengan yang lain. Masya Allah kamu itu lebih zen dari yang lain. Kamu itu lebih jos dari yang lain. Akhirnya, ya, tiba-tiba kita meremehkan manusia. Tiba-tiba kita menganggap hina manusia. Tiba-tiba kita menganggap diri kita besar. Itu setan. Ya. Itu datang kapan? Ketika ibadah. Apakah setan takut ketika kita baca Quran? Lah, tidak sama sekali. Ya. Dan setan itu hanya takut ketika kita mengamalkan isi Al-Quran. Ya, setan jangan disamakan dengan jin. Kalau jin yang masuk ke tubuh manusia, kita bacakan Al-Quran, bisa jadi mereka terbakar. Ya, tapi iblis, setan yang terlaknat dari mereka, nggak takut. Nah, nggak takut dengan sholat kita. Justru kalau kita sholat didatangi kita. Nggak sholat, mereka nggak mendatangi kita. Ketika kita sudah bangkit untuk sholat di hadapan manusia, tiba-tiba terbersit dalam hati kita, masya Allah sholatmu itu bagus. Kamu sedang dilihat oleh manusia. Perbaguslah sholatmu. Ya. Tampakkan di hadapan manusia kalau kamu lagi khusyuk. Terus terbersit di sini. Terus. Demikian. Kapan setan datang? Di saat kita ibadah. Nah, beda dengan ahlul ilm. Orang yang sedikit banyaknya punya ilmu, dia akan bisa mengekang jalan-jalan setan itu. Ya, ketika setan datang kamu ibadahnya bagus, dia katakan tidak dalam hatinya. Kamu itu orang yang bagus, dia katakan tidak. Terus demikian, dipotong sesuatu yang meniupkan ke dalam hati kita yang berhembus dari bisikan-bisikan setan. Jadi sesuatu yang dalam hati kita itu di antara bisikan-bisikan setan. Ya, yang senantiasa kita minta kepada Allah doanya dalam Muawidzatain, dua surat yang Allah turunkan sebagai pengganti segala bentuk doa keselamatan. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalimat waswas, bisikan-bisikan. Nah, dibisiki kita, ditiupkan kita, dihembuskan kita. Dan dua surat ini surat yang paling ya agung, pengganti dari seluruh doa-doa. Ya. Sebelum diturunkan ayat ini, kita diajar oleh Rasulullah doa-doa ketika kita masuk rumah kosong, tidak bertuan. Kita diperintah untuk ya berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari kejelekan yang Engkau ciptakan. Tidak akan diganggu kaum dari jin atau iblis yang ada. Baik. Nah, kita masuk tempat yang angker. Doa ini dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bebas kamu dari gangguan jin dan mara bahaya yang ada di dalam tempat itu. Nah, masya Allah. dalam Islam punya doa yang sangat agung. Tidak ada yang mampu mengalahkan kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mantra-mantra yang datangnya dari jin, dari setan. Mantra apapun yang kamu pakai, kalau jin yang di situ lebih kuat dari dukunmu, kalah. Tetapi doa dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang bisa kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum turunnya apa? Dua surat ini, Muawwidzatain ini. Tapi setelah turunnya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua surat ini ketika beliau memasuki tempat-tempat kosong, tempat-tempat yang disangka di situ angker, tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Allah jaga kita dari mulai masuk, tinggal di situ, kemudian pergi dari situ. Baik. Itu kalau orang yang berilmu. Berbeda keadaannya dengan ahlul ibadah. Jadi ibadah kita yang kita laksanakan ini harus diiringi dengan ilmu supaya kita selamat. Tapi kenapa setan enggak takut dengan ibadah kita? Dan ini sahih. Salat kita, sebelum salat enggak ada perasaan kita pengin ini, tidak ada pikiran kita pengin itu, tidak teringat dengan ingatan yang ini, tidak teringat dengan kenangan yang itu, tapi ketika masuk salat Allahu Akbar, tiba-tiba ingatan itu terus. Ya, seperti apa? Angin berembus yang ini yang itu terus berbincang-bincang ke sana kemari, ingat ke sini, ingat ke situ, kemari ke situ. Nah, was-was dalam hati terus bermunculan, bahkan semerawut dalam hati itu. Ya. Baik. Ini namanya hadithun nafas, perbincangan hati, di antara dari wasawisus syaitan untuk merusak ibadahnya seorang hamba yang tadinya tidak ada sama sekali. Sampai-sampai diriwayatkan, adapun kesahihannya, ya, taib belum teruji, tetapi ini mutadawil, kita sering mendengarnya. Taib kalangan para salaf dari ulama kita, ketika mengetahui bahwasannya syaitan itu akan datang tatkala seorang hamba itu sedang sholat, ya, dan pengin merusak ibadahnya. Karena setan tidak mau ibadah kita itu sahih, tidak mau, pasti pengennya dirusak. Ya, kalau anak kecil kita pengen bikin rumah-rumahan, datang perusuh merusak, ya, ditendang, dihancurkan, dilempar. Seperti itu juga setan pengen menghancurkan ibadah kita. Maka suatu kejadian disebutkan bahwasannya alim ini kehilangan kunci, ya. Yang dia cari kesana kemari tidak ketemu. Akhirnya dia teringat, kalau dia sholat pasti setan datang dan memberitahu kunci itu di mana. Ya. Yang tentunya ketika seseorang itu sholat, kemudian diberitahu kuncinya di mana, apakah sholatnya kemudian diterima oleh Allah? Rusak sholatnya, hancur pahalanya. Taib. Akhirnya dia takbir, ambil wudu kemudian takbir Allahu Akbar. Belum sampai dia membaca ayat per ayat Al-Fatihah, kemudian surat, tiba-tiba setan datang dan mengingatkan, kuncimu itu ada di bawah kasur, kuncimu itu ada di bawah selipan buku kamu ketika kamu sedang apa membaca. Dari satu sisi mungkin, wah alhamdulillah diuntungkan. Dari sisi yang lain, sholatnya rusak. Kenapa? Otomatis dia akan cepat-cepat pengen menyelesaikan apa sholatnya. Pengen cepat-cepat sudah selesai, ngambil apa? Kunci. Wah berhasil saya. Kamu yang gagal, bukan setan yang berhasil. Tapi kalau pandangan awam kita, wah alhamdulillah berhasil, saya sholat, setan datang ngasih tahu kuncinya di mana. Padahal yang kenyataannya apa? Justru kamu yang gagal. Sholat kamu hancur, pahala ibadah kamu rusak. Coba pandai apa enggak pandai setan? Lebih pandai dari kita. Ya. Jadi jangan kemudian kita ya berpemikiran kalau kita ibadah kemudian setan takut. Ya. Baik. Setan takut ketika kita mengerti jalan-jalan masuk mereka, dan setan takut ketika kita mengerti tameng-tameng untuk mencegah senjata-senjata mereka. Itu yang mereka takutkan. Baik. Ketika seseorang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu, ya maka mereka akan minggir dan takut. Ya, sebagaimana kisah di antara keutamaan khalifah yang kedua daripada khalifatul Islam, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dari manqabah kedudukan beliau. Ya, diriwayatkan sebuah nukilan, "Idza masya Umaru fi tariqin," apabila Umar bin Khattab itu jalan pada suatu jalan, "Masya asyaitanu fi tariqin akhar," setan itu minggir cari jalan yang lain, tidak berani berpapasan dengan Umar. Ya. Apakah karena Umar ini punya batu akik? Apakah karena Umar ini punya golok bisa jalan sendiri? Atau Umar punya keris? Buk gandring misalkan, atau keris apa lagi? Enggak sama sekali. Nah, itu setan enggak bakalan apa? Takut dengan jimat-jimat seperti itu. Justru tertawakan. Ya, jimat itu hanya berlaku pada orang-orang bodoh, enggak berlaku pada setan. Setan lebih enggak butuh dengan jimat-jimat yang ada. Kenapa? Karena setan itu lebih beriman, dan betul-betul iman mereka kepada Allah itu betul, walaupun mereka itu kafir. Ya. Saking berimannya mereka bersumpah kepada Allah. Apa sumpahnya? Ya, fa bi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Enggak mungkin setan akan bersumpah dengan kemuliaan Allah kalau setan enggak percaya adanya Allah. Setan itu percaya. Ya, tetapi karena mereka sudah terlaknat, dikutuk oleh Allah untuk penghuni apa? Neraka. Ya, mereka bersumpah demi Allah, fa bi izzatik la uqwiyannahum ajmain. Aku akan hancurkan umatmu semuanya wahai ya Rabb. Seperti itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Taib. Syahidnya kita kembali ke bab bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang tidak Allah contohkan, tidak Allah sampaikan, maka hukumnya tidak boleh. Semisal dengan sumpah ini, demi Allah fulan pasti surga. Karena dia melihat bagaimana ibadahnya, melihat bagaimana ketaatannya, kemudian wallahi ya, layadkhulannallahu ya aljannah, Allah akan masukkan dia ke surga demi Allah. Kita juga enggak tahu, enggak boleh yang demikian. Ya bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia jadi ahlul ma'asi wal iyadzu billah. Ya, karena orang hidup tuh enggak aman dari fitnah. Orang hidup enggak aman dari fitnah. Jadi sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak tertera dalam Al-Qur'an, tidak tertera pula dalam sunnah, jangan kita melampaui batas. Apalagi memastikan fulan surga, fulan neraka, fulan enggak akan diampuni, fulan pasti diampuni, itu bukan hak kita. Nah, itu bukan kuasa kita. Itu kuasa Allah. Allah berkehendak terjadi. Allah enggak berkehendak, enggak akan terjadi. Baik. Jadi kalau kita dalam sedang ketaatan, jangan sampai setan menumbuhkan kesombongan pada kita. Justru ketaatan kita itu membuat kita lebih rendah. Ya, kita enggak sombong, justru kita malah kasihan kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah berikan mereka hidayah, bukan kemudian malah kita merendahkan mereka, jangan. Nah, kita doakan mereka hidayah, tetapi bukan dengan kesombongan. Kita doakan mereka mendapatkan kebaikan, bukan berarti keangkuhan. Ya, seperti itu. Maka jaga niat-niat kita. Qala babun la yustashfa'u billah ala khalqihi. Bab yang berikutnya, la yustashfa, tidak dimintakan syafaat terhadap Allah atas hambanya. Jadi Allah itu tidak dimintakan syafaat, karena Allah pemilik syafaat. Apalagi memintakan syafaatnya kepada makhluk ciptaannya. Ya, yang maha kuasa dimintakan syafaat kepada yang maha lemah. Salah. Yang maha perkasa dimintakan syafaat kepada yang maha lemah. Salah. Taib. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair ibn Mut'im, semoga Allah meridhoinya. Qala ja'a Arabiyun ila Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang Arabi Badui pedesaan datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Faqal, Badui tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal. Wahai Rasulullah, telah binasa jiwa-jiwa dan kelaparan keluarga-keluarga dan binasa harta benda. Fastaskilana rabbak inna nastashfi'u billahi alaik. Mintakan kepada kami, mintakan untuk kami kepada Rabbmu supaya Dia menurunkan hujan kepada kami. Sesungguhnya kami meminta syafaat Allah atas nama Engkau. Paham enggak? Meminta syafaat Allah atas nama Engkau. Seakan-akan kedudukan Allah dengan Nabi itu minimal sejajar, atau bahkan Nabi di atas Allah. Nah, perhatikan kalimat yang sepele ini, tetapi ternyata terkandung dalam kalimat ini sebuah kejelekan. Ya, kalau di masjid-masjid seringnya kita melihat nama Allah dengan nama Nabi disejajarkan. Yang kanan Allah, yang kiri siapa? Rasulullah. Ya, apakah seperti ini diperbolehkan dari sisi makna saja? Tidak boleh. Nah, atau apakah diperbolehkan walaupun sekedar mensejajarkan? Kita katakan lebih baik jangan. Kenapa? Mensejajarkan nama itu akan dipahami Allah dan Nabi itu memiliki kedudukan yang sama. Padahal Allah itu pencipta dan Nabi itu adalah makhluk. Apakah seperti ini dipahami oleh kaum muslimin? Tidak sampai pemahaman mereka. Sekedar naruh saja kok enggak boleh. Apa-apaan lagi ini? Sekedar naruh ini kan bagus. Ya, ajaran apa lagi ini? Aliran apa lagi ini? Ya. Perhatikan. Padahal di balik itu ternyata sebuah ya keburukan yang menanti. Ya. Kenapa? Generasi setelah kita itu semakin bodoh. Ya. Kita yang hidup mungkin enggak akan berpemikiran Allah itu sama dengan Nabi. Nabi itu sama dengan Allah. Hanya karena naruh tulisan sama tadi. Kita enggak berpikiran, tapi anak kita nanti. Nabi Muhammad sejajar sama Allah. Berarti Nabi Muhammad itu ya sama Allah ya 11-12. Artinya apa? Boleh kita minta kepada Nabi, boleh kita minta kepada Allah. Ya. Itu generasi nanti. Ini para ulama mandang itu jauh ke depan. Ya, sekedar ya menempelkan nama saja ya, itu butuh ilmu ternyata, ya apa enggak? Nah, kalau masalah dunia silakan. Dan nama itu ya akan mempengaruhi sebuah jalan. Toilet wanita laki-laki bisa menunjukkan tempat kan? Coba kamu balik. Apa yang terjadi? Kerusuhan. Nah, apalagi ini nama-nama yang sakral, nama-nama yang langsung masuk kepada akidah kaum muslimin. Kalau enggak dibenarkan berbahaya. Nah, terus gimana enaknya? Sudahlah, enggak usah kayak seperti itu. Ya, enggak usah perlu Allah ditulis, enggak perlu juga Rasulullah ditulis. Ya, seperti itu. Ada enggak sini? Jangan-jangan ada. Enggak ada ya? Nah, ini Pak Haji ya. Anda enggak lihat, tak kira enggak ada. Maaf ini kalau ada. Ditutup aja. Pak Haji. Seperti itu. Khawatir. Nah, kalau misalkan kita yang sudah ngaji ini mati semua gimana? Nanti anak cucu kita yang kesini. Nah, itu yang kita khawatirkan. Pas pembahasannya, alhamdulillah. Ini meminta sumpah. Tidak boleh. Wabika ala Allah, dan dengan dirimu atas Allah. Artinya apa? meminta syafaat Allah dengan nama nabi. Artinya nabi itu di atasnya gitu loh. Atau minimal sejajar. Baik. Atau sebaliknya. Ya. Jadi nabi itu dianggap sebagai apa? Sepadan bagi Allah. Faqala nabi wa alaihi salatu wassalam subhanallah subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Nabi langsung mengingkari. Padahal sekarang sekedar apa? Sekedar apa? Lafadz loh ini, belum tertulis loh ini. Ya maaf-maaf kalau sini ada ya. Enggak ngelihat, tapi lebih baik jangan. Nah, mungkin dulu enggak ngerti atau mungkin karena ini pelukisnya aja yang ngasal. Pantes-pantesnya kayak gini mungkin ya. Nah, pantes kan? Iya, memang pantes-pantesan. Nah, seperti itu. Ini sekedar lafadz loh ini. Apalagi sampai ditulis. Lebih ini mana? Artinya lebih gamblang mana? Lafadz atau tulisan? Tulisan. Seperti itu. Subhanallah kata Nabi. Subhanallah maha suci Allah, maha suci Allah. Fama zala yusabbih hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Terus bertasbih Rasul itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus bertasbih. Sampai yang demikian itu terlihat di wajah-wajah para sahabatnya. Tsumma qala Nabi wa alaihi salatu wasalam, marah beliau, "Wai haq, celaka kamu. Atadrimallah, apakah kamu tahu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'dham min dzalik. Allah itu lebih agung dari yang demikian ini. Siapa saya? Ya, sampai kamu meminta syafaat kepada Allah atas nama aku." Ya. Taib. Kamu bawa-bawa diriku untuk meminta syafaat di hadapan Allah. Allah itu lebih agung dan lebih. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahad. Sesungguhnya tidak dimintakan syafaat dengan Allah atas siapapun dari hambanya. Wa dzakara al-hadits rawahu Abu Dawud wa hadzal hadits dhaif. Tapi hadis ini lemah, tetapi apa? Ada syahidnya. Taib. Jadi bertawasul kepada Allah dengan nama makhluk. Bertawasul kepada Allah dengan nama makhluk. Dalam hal ini, dalam hadis ini siapa? Rasulullah. Apakah yang demikian itu boleh? Tidak boleh. Kenapa? Tidaklah kita bertawasul dengan makhluk selain dari pencipta tentunya makhluk ini, melainkan dalam hati kita memiliki sesuatu kandungan dari pengagungan. Kita sudah tahu pengagungan itu adalah bagian dari apa? Ibadah. Baik. Li'anna rutbatal mutawassil bihi ghaliban duna rutbatil mutawassil ilaih. Orang yang dipakai perantara, rata-rata dan kebiasaan itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang dimintai. Itu kalau susunannya. Ya, jadi raja tertinggi, kemudian menterinya kalau manusia. Taib. Jadi kalau kita mau minta syafaat ke raja, itu langsung apa dengan menterinya? Artinya apa? Melewati menterinya dulu. Jadi melampaui ini raja dilampaui dulu ke sini. Artinya apa? Berarti raja di bawah, kedudukannya di bawah apa? Menteri-menterinya. Tidak. Dan seperti itu. Biasanya kalau kita meminta syafaat kepada raja, lewatnya sini dulu baru ke sini. Kalau ini lewat dulu dari raja, langsung dilewati rajanya. Seakan-akan apa? Rutbahnya mantri ini apa? Lebih tinggi dari kedudukannya apa? Raja. Ini kita kiaskan supaya artinya lebih mendekati pemahaman saja. Kita enggak bisa mengkiaskan Allah dengan raja, enggak. Taib. Artinya kalau kita meminta syafaat kepada Allah atas nama Rasul, seakan-akan Rasul itu lebih tinggi kedudukannya. Dan Allah itu di bawahnya. Nah, ini lebih berbahaya sekali. Tapi karena kebiasaan orang yang dimintai, itu lebih tinggi dari wasilahnya. Ya. Allah ini pemilik, lebih tinggi dari makhluknya. Itu yang ada biasanya seperti itu. Wadzalika min su'il adabi ma Allah. apa yang dia katakan termasuk adab yang jelek terhadap Allah. Ya, jika demikian, fata'ayyan tarkuhu, maka jelas fardu ain bagi kita untuk meninggalkan yang demikian. Fa inna syufa'a la yashfa'una indahu illa bi'idznih. Pemberi-pemberi syafaat nanti di hari kiamat, pemberi syafaat siapa di antaranya? 7 golongan. Ya, anak yang meninggal di bawah usia balig, para penghafal Al-Qur'an, ya, orang yang mati syahid, ya, para syuhada salihun, ya, kemudian juga Rasulullah masuk di situ. Para pemberi syafaat nanti enggak akan bisa mensyafaati di hari kiamat illa biidznih, kecuali setelah izin dari Allah. Buat semampunya lah, masuk surga enggak bisa. Ya. Rasulullah pun enggak bisa yang demikian, kecuali pas lagi diizinkan oleh Allah, izinkan. Tak izinkan kamu mensyafaati umatmu, syafaati. Ini apa? Bisa Allah boleh masuk. Bisa boleh masuk. Seperti itu. Semuanya adalah ketergantungan dari Allah. Ya, seperti itu. Bisa mensyafaati dengan izin Allah. Taib. Itu nanti di hari kiamat. Lantas bagaimana kalau syufa'anya, pewasilahnya malah dijadikan sebagai atau didudukkan kedudukannya lebih terhormat dari yang memiliki? Tentunya apa? Jelek adabnya ini. Wa kulluhum yakhafuna, dan semuanya takut kepada Allah. Fa kaifa yuqasul amru yaj'aluhu wasyafi'. Lantas bagaimana dibalikkan perkaranya, menjadikan Rasul sebagai syafi', pemberi syafaat. Ya. Jadi menempatkan Rasul di kedudukan posisinya Allah, Allah di posisinya Rasul. Ya. Jadi Allah mensyafaati izin Rasulullah, saya mau mensyafaati orang. Rasulullah mensyafaati, baru Allah mensyafaati. Itu kan su', jelek adabnya. Nah, itu diumpamakan dalam hadis, sehingga Rasulullah mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Nah. Dan ini yang terjadi, ya, yang ada pada para mutawassilin, ya, ashabul kubur, ya, ashabul zairin. Taib. Orang-orang yang suka ziarah-ziarah, meminta syafaat kepada orang yang meninggal, ya, meminta barokah kepada orang yang meninggal. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya yang meninggal tadi sudah dijazmkan surga oleh Allah saja, tidak memiliki apa-apa, sudah dipastikan loh ini fulan surga, fulan surga, fulan surga. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan yang 6 dari sahabat-sahabat, enggak bisa menolong kita padahal sudah pasti masuk surga, jelas nasnya dalam hadis. Lantas bagaimana dengan yang ada, wali-wali yang ada mereka anggap sebagai orang soleh? Ada enggak nasnya dalam hadis, dalam Al-Qur'an, kalau wali ini orang soleh pasti surga? Enggak ada. Ya. Terus keyakinan yang datang bahwasanya mereka mampu memberi, mampu memberikan barokah dan lain sebagainya, dari mana datangnya? Seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Sampai-sampai menempatkan posisi mereka pada posisi Tuhan bahkan. Ya, menempatkan mereka, kalau ini masih mending, ya, masih ada sangkut pautnya, ya, gandeng-gandengnya. Kalau mereka tanpa digandengkan langsung menempatkan mereka pada posisi Allah. Kenapa? Karena diminta. Barang siapa yang bisa membaca atau mendatangi 40 kali malam Jumat di kuburan sunan tertentu, lancar rezekinya, lancar jodohnya, lancar dagangnya, lancar bisnisnya. Perhatikan. Ya. Taib. Barang siapa yang bisa mendatangi kuburan 9 para wali, maka sama halnya dengan haji ke Baitullah. Ya, ini Syiah gaya baru lagi. Kalau Syiah punya tanah suci di Karbala, di Iran, lah di sini punya tanah suci sendiri. Para kuburiyun ini. Ya. Ziarah yang 9 ini disecarakan dengan apa? Haji. Ini sama halnya menganggap sucinya. Iya kan, disucikan kan? Ya. Kalau misalkan ini, orang yang sudah dijazam surga kemudian diziarahi masih mending kan? Artinya dia sudah dijazam surga oleh Allah. Lah ini sudah ada jazamnya dari Allah surga? Belum sama sekali. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi ibadah tidak sekedar ibadah, tetapi juga dibangun di atas ilmu. Artinya di sini yang bisa kita petik pesan-pesan moral dalam hadis ini, ya, ketika seseorang hendak berbicara, ya, dalam hal yang sakral, maka hendaknya berhati-hati. Demikian juga ada beberapa ucapan yang tampaknya sepele, ternyata ucapan itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ada satu ucapan yang dianggap kecil, pahalanya besar di hadapan Allah, sebagaimana juga ada ucapan yang dianggap kecil, ternyata dosanya juga besar di hadapan Allah. Ini semua ada dalam hadis. Rasulullah menyatakan kalimatani apa? Khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah, apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, ya, tapi berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Demikian juga ada ucapan yang ringan, tetapi ternyata ucapannya ini apa? Menjatuhkan ya, antara dia dengan neraka sejauh timur dan barat. Nah, di situ. Kayak di sini tadi, ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan-kesyirikan. Ya, tetapi mudah-mudahan Allah menjaga kita dari ucapan-ucapan yang demikian. Mudah-mudahan unsur kebodohan kita, unsur ketidaksengajaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Qala, masih banyak. Tinggal dua bab. Kita selesaikan ya. Nanggung. Bab maja'a fi himayati Nabi alaihi salatu wasalam himma tauhid wa sadduhu turuqus syirki. Bab tentang penjagaan Rasulullah seputar tauhid dan pagar atau penghalang Rasulullah dari jalan-jalan kesyirikan. Jadi Rasulullah itu menjaga tauhid dan memagari umatnya dari kesyirikan. An Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wifdi Bani Amir ila Rasulillah alaihi salatu wasalam faqulna anta sayyiduna qala asayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala qulna afdaluna fadlan wa adhamuna tulan qala qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum wala yastajrainakum syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Dari Abdullah bin Sikhir, sahabat yang mulia, beliau berkata, aku berangkat dengan rombongan Bani Amir menuju Rasulullah. Jadi pada rombongan tadi Abdullah ibn Sikhir bersama ada di situ. Kemudian selepas kami datang di hadapan Rasulullah, sahabat-sahabat kami berkata, anta sayyiduna, kamu wahai Rasulullah adalah tuan kami. Sayyid itu terkadang bimana ilah, junjungan kami, kamu adalah orang yang mulia dari kami. Jadi sayyid itu apa, di antara panggilan-panggilan sanjungan. Bahkan kalau pada saat itu sayyid itu setara dengan ilah yang diibadahi. Sayyid. Taib. Tapi pada sebagian lafaz diperbolehkan. Ya. Sehingga ini pun ada sedikit khilaf ya tentang seputar solawat. Sebagian menyatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyid, kalimat sayyid. Ya. Di sini ada rombongan yang datang kepada beliau mengatakan anta sayyiduna. Sayyidina, kalau kita kan sayyidina ya. Sayyidina, sayyiduna, sayyidana itu sama, cuma bedanya amil yang masuk aja. Boleh kita baca sayyiduna, boleh kita baca sayyidana, boleh kita baca sayyidina. Cuma perbedaan U, A, I. Antum yang sudah belajar bahasa Arab ngerti ya insya Allah. Tiap malam apa itu? Kalau gak ngerti-ngerti ya kebangetan. Seperti itu. Ya. Ini konteksnya kaum yang datang rombongan ini memuji Rasulullah, kamu wahai Muhammad adalah junjungan kami. Ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, kita kembali ke salat. Itu boleh atau enggak? Bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tadi. Ya. Nah, maka di sini para ulama pun menyatakan kalau yang dimaksudkan ketika salat jangan. Kenapa? Karena lafaz-lafaz salat itu sudah dipatok oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kamu baca, jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi. Artinya apa? Dalam sholat itu Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad Allah, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dalam sholat loh ini. Tidak ada kalimat Sayyidinanya. Maka apa? Ucapkan seperti apa yang diucapkan apa? Rasulullah. Jangan kamu tambahi setelah sepeninggalnya Rasulullah. Kenapa? Kalau kamu tambahi dalam bab ini nanti akan lebar. Kamu bisa tambahi nanti ke sana, tambahi lagi ke sana. Ya, tambahi lagi tambahan yang mengatakan waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Tambahan lagi kan? Ini diperbolehkan, tambahkan lagi nanti. Kalimat-kalimat yang lain. Ini akan membuka pintu sudah, pintu-pintu kejelekan. Hanya karena gara-gara membuka pintu ini diperbolehkan. Ya. Iya Panda, orang yang pakai kalimat sayyidina pasti wajib membaca rabbighfirli wali walidayya ketika waladdallin. Kamu kalau setelah walatulin harus baca rabbighfirli wali walidayya, kan apa yang aminin kan banyak katanya. Istisan lagi pakai akal lagi. Kalau banyak ini satu misalkan ratusan orang-orang soleh semua, kan langsung diijabah sama Allah. Aminin kamu semua. Ya. Perhatikan. Dibuka terus pintu oleh setan untuk digiring kepada kejelekan. Seperti itu. Kalau konteksnya dalam sholat, jangan. Tetapi kalau di luar sholat, sebagian mengatakan labas, tidak apa-apa. Di luar sholat nih. Di luar sholat. Walaupun yang lebih sahih, tidak usahlah. Nah, menghormati Rasulullah itu bukan dengan cara panggilan. Ya, tetapi menghormati Rasulullah itu dengan cara mengikuti apa? Sunnah. Coba kamu, keto kita. Ya, dirayu-rayu tapi enggak pernah dibelikan apa-apa misalkan. Kira-kira gombal apa tukang rayu? Ya, orang itu kalau cinta ada bukti. Ya, cuma ngerayu, diminta ini jangan, enggak boleh. Diminta itu enggak. Nah, ini orang cinta apa cuma ngerayu ini? Nah, seperti itu. Ngaku cinta sama Rasulullah cuma sekedar sayyid-sayyid tapi ketika dikhadirkan sunnah. Sunnah apa ini? Loh katanya cinta sama Rasulullah. Ketika disodorkan sunnah kok bilang sunnah apa? Nah, berarti kamu enggak cinta sebenarnya. Ya. Loh kami kan suka baca selawat dan selawatan Allah Rasulullah itu enggak seperti itu cara mencintainya. Selawat diperintahkan. Tapi apakah cukup? Kamu ini yang cantik, kamu ini yang kayak gini. Cukup sudah enggak kamu kasih makan? Ya, dia pengin ini kamu enggak? Ya. Sama istrinya misalkan, jalan bareng satunya istrinya suka bakso, dia gak suka, saya gak suka, kalau kamu mau ya ikut saya, kalau enggak sana beli sendiri, kayak gitu. Loh katanya cinta, tapi kenapa gak mengalah? Harusnya kan gitu logikanya. Nah kalau kamu cinta sama Rasulullah, kenapa kamu gak memajukan, mengedepankan Rasulullah? Kiraan katanya cinta Rasulullah, tapi ketika sodorkan sunahnya, ini gak cuma sunah. Ya. Ini sunnah apa lagi? Ini enggak usah lah, enggak usah ekstrim-ekstrim. Misalkan, loh katanya cinta sama Rasulullah. Nah, itu kalau di luar, ya, sebagian mengatakan silahkan. Tapi kalau dalam sholat, ini sepakat, jangan. Jangan ditambah-tambah. Asyayyudullah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah mengatakan asyayyud itu Allah. Sayyid itu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah mengingkari. Kulna afdaluna fadlan. Kalau gitu di lain lagi, dipujinya pakai lain lagi. Kamu adalah orang yang terbaik dari kami. Kamu adalah orang yang paling agung dari kami. ya, dipuji. Biasanya orang itu kalau lagi ada sesuatu memang suka muji. Nah, maka hati-hati dari orang yang suka memuji. Tiba-tiba datang kok suka muji, ini pasti ada sesuatu. Nah. Dan hati-hati dari pujian. Pujian ini paling menghancurkan kita sebenarnya, pujian sebenarnya. Sebenarnya itu sebenarnya sesuatu yang paling berbahaya bagi kita itu pujian. Kalau celaan enggak, tapi pujian iya. Kalau celaan justru semangat kita dicela. Saya harus mengalahkan dia. Tapi kalau dipuji, hancur kita. Ya. Maka dikatakan pujian itu menghancurkan tulang punggung. Tulang punggung itu di belakang apa di depan? Belakang. Tulang punggung kita patah, kita bisa jalan? Tidak bisa. Itu pujian. Bahkan saking kerasnya pujian ini merusak kita, kalau ada orang memujimu, ambil pasir, kamu sawurkan di mukanya. Ya, tapi jangan, ini sekedar karena kerasnya saja. Ketika kamu melihat ada orang muji saudaranya, kamu ambil tanah, kamu taburkan di mukanya. Berani kira-kira apa enggak? Zaman sekarang jangan coba-coba. Kalau zaman dulu, ya bisa jadi diamalkan. Zaman sekarang, ya. Nah, kamu radikal, teroris. Ngamalkan sunnah radikal, ngamalkan sunnah teroris. Dan ada kelompok bersenjata, ininya manis, KKB. Yang sekarang di Irian. Ya, bersenjata dipukuli sesukunya sendiri, tapi apa? Kalimatnya manis. Kelompok apa? Pokoknya akhirnya bersenjata. Disingkat KKB. Kan lebih manis kan? Zuhruf. Nah, jadi seperti itu nanti. Di akhir zaman itu yang jelek dicarikan kata yang baik, tapi yang baik berusaha dijelekkan. Ya, Islam baru berpakaian, belum bergerak, sudah dibilang teroris, radikal. Padahal baru sarungan, wah ini kelompok radikal. Padahal belum perang, belum pukul-pukulan, wah ini radikal. Radikal dari mana? Wah, kita belum tonjok-tonjokan juga belum. Sudah dikatakan radikal. Ini menunjukkan bahwa musuh Islam itu panik dengan sunnah. Ahlu sunnah belum bergerak itu sudah panik. Apalagi kalau sudah bergerak. Kalau pada masa Rasulullah, masih rota syahrin, perjalanan sebulan, ya, misalkan mau berlaga di medan tempur, sebulan dari Mekah, sebulan dari misalkan Syam. Perjalanan sebulan itu mereka sudah geter. Duh, maju enggak ini? Maju enggak ini? Sebulan loh itu. Ya. Ya. Kalau sekarang enggak sebulan. Enggak ada waktu sudah. Kita baru mengamalkan, mereka sudah takut, panik mereka. Ini menunjukkan apa? Sunnah itu adalah kekuatan yang maha dahsyat dibanding dengan nuklir-nuklir yang ada. Nah, baru mulai jenggotan, radikal. Coba, kalau kita logika saja, radikalnya lo dari mana jenggot ini? Gitu loh. Baru pakai sedikit ngatung. Hati-hati, teroris. Ya, nah, masya Allah, panik mereka sama sunnah. Taib. Kulu, kata Rasulullah, ucapkan biqaulikum, dengan ucapan kalian, au ba'di qaulikum, atau sebagian dari ucapan kalian dalam pujian-pujian yang wajar-wajar saja. Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian dan tentunya menggelincirkan orang yang kalian puji. Wa Anasin radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Disebutkan dalam ibad yang lain, ada seorang manusia yang datang kepada Rasulullah, kemudian mereka memanggil, wahai Rasulullah, kamu adalah orang yang terbaik, anaknya dari orang yang baik, kamu adalah sanjungan kami dan anak dari anak sanjungan kami. Maka Rasulullah mengatakan, wahai manusia, ucapkan dengan ucapan kalian yang semestinya, jangan sampai syaitan menghancurkan ya kalian, membawa kalian untuk memuji dengan kejelekan. Aku ini Muhammad. Aku ini hamba Allah dan aku Rasulnya. Rasulullah tidak mau dipuji. Dan ini adalah tempat yang paling besar itu adalah Abdullah, hamba Allah, selesai. Tidak ada tempat yang lebih besar daripada hamba Allah. Orang yang dikatakan hamba Allah berarti orang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Dan itu yang terbesar tingkatan seorang hamba. Ya. Abdun la yu'bad, itu maksudnya. Aku ini hamba Allah yang tidak diibadahi. Wa rasulun la yukdzab, dan seorang utusan tidak disucikan. Ya. Abdullah, abdun la yu'bad. Aku ini hanya hamba biasa seperti kalian. Tidak boleh diibadahi, tidak boleh diyakini ada sesuatu. Wa rasuluh, dan aku ini utusan dia. Apa maksudnya? Rasulun la yukdzab, aku ini utusan Allah, jangan kamu dustakan risalah yang aku bawa. Aku enggak suka kalian menempatkan diriku di luar batas tempatku yang Allah tempatkan diriku di situ. Aku ini adalah hamba Allah, jangan kamu angkat posisiku hamba ini ya kepada posisinya apa? Pencipta. Rawahun Nasa'i bisayadin bi sanadin hasan atau jayyid. Baik, yang terakhir, penghabisan. Bab ma ja'a fi qaulillahi ta'ala, apa yang datang pada ucapan Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak menempatkan Allah dengan tempat yang hak, sedangkan bumi seluruhnya berada di genggamannya pada hari kiamat. Az-Zumar 67, surat Az-Zumar ayat yang ke-67. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah Ibni Mas'ud, beliau berkata, ja'a khairun minal akhyar minal akhbar, ja'a habrun minal akhbar ila Rasulillah. Habrun itu tokoh-tokohnya Yahudi, alul ibadahnya. Datang salah satu ulama'nya, orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, itu maksudnya. Faqala, kemudian ulama'nya Yahudi tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, ini pada masa Rasulullah, dan orang Arab itu memanggil seseorang namanya. Mereka itu gak kenal dengan nama panggilan-panggilan seperti kita, gak pernah. Kang, atau Mas, Bang. Enggak kenal mereka panggilan kayak gitu, tuh enggak ada. Ya. Yang ada namanya. Syaibah, jenggotan, anak kecil manggil kita anak SD, ya namanya. Kalau kita kan tempeleng ini anak ini, kurang ajar. Iya kan? Orang tua dipanggil namanya, kamu tuh anaknya siapa? Kan gitu. Dioncok bapaknya. Kok sana enggak? Nah. Manggil raja ya namanya. Karena yang biasa seperti itu. Kalau kita orang ketimuran itu memang dibangun di atas menghormati. Tidak apa-apa, boleh atau tidak, tidak apa-apa. Itu kan adat kita dan tidak menyelisih syariat. Tidak apa-apa, itu bagus. Faqala ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isbi. Kami mendapati bahwasanya Allah menjadikan langit-langit yang banyak ini atau yang luas ini di atas jarinya. Wal aradina ala isbi, bumi yang 7 lapis di atas jari jemarinya. Wasyajar ala isbi, pohon-pohon juga di jari jemarinya. Wal ma'u ala isbi, air juga di atas jari-jarinya. Wa thara ala isbi, ya, dan thara ini tanah-tanah. Kalau tadi bumi, kalau sekarang tanah. Di atas jarinya. Wa asairul khalqi ala isbi, dan seluruh makhluk yang ada, jin, manusia, hewan-hewan, darat, lautan, semuanya di atas jarinya. Fayaqulu anal malik, kemudian Allah mengatakan, akulah sang raja. Fadhahikan Nabi alaihi salatu wasalam hatta badat nawajiduh. Nabi pun ketika mendengar ucapan ulama'nya Yahudi, tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Tasdikan liqaulil habr, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh si ulama Yahudi tadi. Tsumma qara'a, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, yang disebutkan tadi bahwasanya bumi semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya bumi yang seperti ini luasnya digenggam oleh Allah, kita bisa membayangkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jibril saja satu sayapnya sadal ufuk. Jadi timur barat itu tertutup dengan sayapnya. Padahal kita tidak tahu ukuran timur dan barat itu berapa ribu kilometer. Tertutup dengan satu sayapnya Jibril. Dua sayapnya di mana? Tiga sayapnya di mana? Empat sayapnya? 600 sayapnya itu di mana tempatnya? Berarti memang enggak bisa dibayangkan. Itu baru ciptaan Allah. Bagaimana yang menciptakan? Ya. Jadi jangan ya merasa kita ini besar. Taib. Jibril. Wa fi riwayatin Muslim disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wal jibalu wasyajaru ala isbi. Gunung-gunung dan juga syajar, pepohonan itu di atas jari jemari Allah. Tsumma yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Kemudian digerakkan. Dan Allah mengatakan, akulah sang raja, akulah Allah sang penguasa. Yahuzzu, ya, digerakkan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, sebutkan dalam Bukhari, yaj'alus samawati ala isbi, langit di jarinya. Wal ma'wa thara ala isbi, air dan tanah di atas jarinya. Wa sairul khalqi ala isbi, dan seluruh makhluk di atas jarinya. Menguatkan tadi. Artinya menguatkan pendapatnya Yahudi. Wali Muslim an Ibni Umar marfu'an, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Ya, nanti di hari kiamat langit itu dilipat sama Allah. Ya. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, kemudian diambil dengan tangan yang kanan. Jangan bayangkan berarti Allah kayak kita nih punya tangan kanan. Enggak usah. Ya. Jangan langsung terbayang Allah kayak kita. Ular punya mulut, apa kemudian terbayang ular itu kayak kita? Enggak kan? Jadi kalau kita bicara sama Allah, jangan langsung terbayang Allah kayak kita, jangan. Sesama makhluk saja beda. Mulut kita aja beda-beda kok, ada yang lebar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis. Iya kan? Itu anehnya di situ. Iblis itu langsung ya meresap kalau kita bicara tentang Allah, langsung terbayang itu Allah tuh kayak kita. Itu pandainya iblis. Nah, tapi kalau kita bicara masalah hewan-hewan, misalkan antum belum ngerti, misalkan hewan apa dobu. Dobu itu punya kaki. Dobu itu punya mata, dobu itu punya telinga, dobu itu punya rambut. Kemudian berpikir kamu ya. Langsung gitu? Enggak kan? Tapi kalau kita bicara masalah Allah, tiba-tiba langsung terbayang Allah itu berarti kayak manusia. Jangan. Lebih agung dari yang kita bayangkan. Dilipat langit, diambil dengan tangan kanan. Tsumma yaqul anal malik, aku ini sang raja. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong? Ainal mutakabbirun, dan mana orang-orang yang menyombongkan diri? Tsumma yatwil aradina sab', tsumma ya'khudhunna bi shimalihi. Kemudian 7 lapis bumi dilipat oleh Allah, diambil dengan tangan kiri. Ini sekedar ini aja penjelasan. Kemudian wah, berarti Allah punya tangan kiri kanan di sini. Kita juga enggak tahu kiri kanan Allah di mana. Pokoknya nanti sesuatu yang di luar nalar kita itu akan kita saksikan nanti setelah hari kiamat. Kita membaca sesuai dengan yang ada saja. Karena apa? Allah enggak akan mengajak bicara kita kecuali dengan bahasa yang kita apa? Pahami. Enggak mungkin Allah mengajak bicara kita dengan bahasa yang kita pahami. Itu intinya. Tsumma yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong dan suka menyombongkan? Wa rawa an Ibni Abbas qala mas-samawati sab' wal arduna sab' fi kaffir rahman illa ka khardalin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7, bumi yang 7 di tangan Allah kecuali seperti biji sawi di tangan salah satu dari kalian. Biji sawi kecil sekali. Kadang kalau kita sudah rabun enggak kelihatan mana ini bijinya. Gini kan, gini kan, gini kan. Saking kecilnya. Masya Allah. Jadi tidak ada yang ya perkasa kecuali Allah. Apapun yang kita dapatkan di alam dunia ini, minta kepada Allah, Allah Maha Perkasa. Jangankan kau cuma mengucurkan kita, sesuatu yang lebih daripada itu pun Allah Maha Mampu. Haddathani Yunus, akhbarana Ibnu Wahab, qala qala Ibnu Zaid, haddathani Abi, qala qala Rasulullah, ma samamatu sab'u fi kursi illa ka dirhamin sab'in ulkiyat fi tursh. Tidaklah langit yang tujuh di dalam kursi, yani kursi, kursi Allah, kursi. Ya, atau yang ya, berhubungan dengan ayat kursi, maksudnya apa? Kursi, kursi. Jangan dibayangkan kursi kita kayak kursi goyang, jangan. Kursi, kursi. Illa ka darahim, kecuali seperti dirham. Koin-koin dirham tujuh yang dilemparkan ke dalam turs, dalam tameng, artinya kecil. Qala wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar Allah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah yaqul mal kursi fil arsy illa ka hilqatin min hadid ulqiyat baina dhahri falatin min al ardi. Dan kursi dibanding dengan arsy, ya, ada arsy, ada kursi. Arsnya pakai shin. Kalau arsnya pakai shin itu walimah. Ini ada cerita sedikit lucu. Kita ditertawakan sama orang Yaman. Kita pengen menghadiri walimatul ars. Ya, ngomongnya salah. Ilain tadhab ya akhi. Ilal ars. Masya Allah. Tadhab ilal ars. Ya. Masya Allah, kamu sakti sekali, kamu pengen pergi ke ars katanya. Lala ars ars walima, kul ars, tak takul ars. Nah, heboh mereka, mau pergi ke ars. Nah, cerita lucu, kita juga tertawa sendiri akhirnya. Iya ya, kita salah ini, salah dalam huruf saja, artinya udah jauh berbeda. Ya, terus akun Al-Quran gimana? Wah, lebih sangat parah kalau sampai salah. Ya, nah. Amin saja sudah beda artinya. Amin. Amin. Amin. Itu sudah beda artinya. Nah. Jadi kursi fil arsy, ya, dibanding dengan arsy-nya illa ka hilqah, seperti hilqah min hadid, cincin dari besi. Ulkiyat baina dhahri falatin min al-ardi, seperti apa? Dilemparkan ke dalam hamparan bumi. Artinya arus betul besar lagi. Wa Ibn Mas'ud qala baina sama'i dunya wallati taliha 500 am. Antara langit dunia dengan langit yang setelahnya di bawahnya itu berapa? 500 tahun jaraknya. Ya, kalau kita jalan pakai jet misalkan, 500 tahun itu sampai mana? Kira-kira gak tahu sampai mana, karena gak mungkin. Sebulannya udah habis bahan bakarnya. Iya Banda, ada gak jet 500 tahun bisa? Gak bisa. Nah, 500 tahun artinya jarak yang tidak sembarangan. 500 tahun umur kita sampai berapa generasi itu? Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 am, antara langit satu dengan langit yang lainnya 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ah wal kursi 500, dan antara langit ketujuh sampai ke kursinya Allah itu berapa? 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma' 500 am, dan antara kursi dengan air, karena ars itu nanti di atas air, bukan air lautan. Jangan dibayangkan air lautan nanti. Hati-hati. Ya, itu 500 tahun lagi. Wal arsu fawqal ma', dan arsnya Allah di atas air. Nempel apa jauh? Sudahlah, gak usah dibayang-bayangkan. Nempel apa jauh itu urusannya Allah. Gak usah dibahas yang demikian. Ya. Kalau Allah di atas arasnya, berarti Allah duduk apa ngambang? Gak usah dibahas. Nah, kita juga belum pernah melihat arus, kita juga belum pernah melihat Allah. Kenapa bahas sesuatu yang gak sampai? Ya, kadang ada aneh-aneh pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, datang kepada kita, tanya, gimana arasnya itu kalau misalkan arasnya kosong, Allah turun ke langit dunia, nanti arsnya gimana? Enggak usah bahas-bahas kayak gitu sudah. Nah, itu Allah kan ada. Inna Allaha yanzilu fis sama'i dunya. Allah nanti ketika sepertiga malam itu pasti turun ke langit dunia. Lah kalau Allah turun, nanti arsnya yang nempati siapa? Ditanyakan kayak gitu. Apa gunanya antum pinter enggak akan jadi orang pinter? Antum tahu enggak jadi orang pinter? Antum bodoh enggak dikatakan antum bodoh? Seperti itu. Enggak usah nanya yang aneh-aneh lah. Nah, ada yang menyamakan masuk surga, masuk neraka nanti tidak apa-apalah, barengannya juga artis-artis katanya. Masya Allah bisa lihat ketemu dengan artis Bollywood, Hollywood, ya, dan sebagainya. Enggak usah aneh-aneh lah membayangkan nanti surga. Coba kamu bayangkan masa-masa mau rumah sakit aja sama artis. Kira-kira kamu sendirian apa enak ke rumah sakit sama artis sama-sama sakit? Enggak mau apa mau? Ya, rumah sakitnya sakit, artisnya sakit AIDS, kamunya sakit kanker. Enak enggak? Enggak ada yang mau. Padahal cuma rumah sakit dunia ya. Mau neraka mau disamakan enak, enggak apa-apa nanti kumpul sama artis. Emangnya di sana suruh joget. Nah, inilah kadang-kadang awam itu pemikirannya sudah di luar batas kita bahkan. Di luar teori kita. Aneh-aneh. Taib. Wallahi fauqal arsy, dan Allah di atasnya. Arsy. Artinya Allah itu maha tinggi tanpa ada yang lain lagi. Kalau kita kan ketinggian kan nisbah ya. Di atas langit ada langit. Artinya apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Orang setiap ada yang berilmu, dia ada yang berilmu lagi. Terus seperti itu. Itu kalau manusia enggak ada kejelasannya. Tetapi kalau Allah itu maha tinggi, setelah Allah itu enggak ada ketinggian. Lu kan atasnya Allah kan masih ada. Enggak usah mikir, pokoknya udah enggak ada ketinggian. Nalar kita itu ya pendek. Yang kita tahu di dunia ketinggian ya tinggi yang di sana. Di atas orang ada ketinggian lagi. Itu akal kita. Tetapi nanti di akhirat enggak ada ketinggian. Puncaknya Allah. Tinggi itu. Seperti itu. Dan Allah di atas arsy-Nya. La yakhfa 'alaihi syai'un min 'amalikum. Bersamaan dengan jarak yang begitu ratus ribu tahun tadi, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah amalan kalian. Ya, akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim ibn Zir an Abdullah. Di sini keluarkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad ibn Salamah, dari Asim, dari Zir ibn Hubais, dari Abdullah ibn Mas'ud. Warwahu binawihi Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Qalahu al-Hafidz adz-Dzahabi rahimahullahu taala qala wa lahu turuqun katsirah. Riwayatnya sangat banyak dan jalan-jalan juga banyak. Hadis terakhir yang beliau bawakan wa'an Abbas ibni Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah hal tadruna kam baina samai wal ardi qulna Allahu wa rasuluhu alam qala bainahuma masiratu khamsati am wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsati sana wa kitafu kulli sama'in masiratu khamsati sana wa baina samai sabiyah wal arsi bahrun. Antara yang tadi sudah semuanya, ini ada yang baru tambahan, antara langit yang ketujuh dan arsy itu ada bahrun, lautan. Ya, di atas loh itu. Kenapa enggak tumpah ya? Itu kan akal kita. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada bahrun atau yang disebut ma tadi. Baina asfalihi wa alahu kama baina samai wal ardi. Yang lautan tadi atas dan bawahnya antara langit dengan bumi jauhnya seperti apa? Wallahu taala fauqa dzalik, dan Allah di atas itu semuanya. Walaysa yakhfa 'alaihi syai'un min 'amali bani Adam, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun dari amalan bani Adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Intaha. Selesai dari pembahasan kitab At-Tauhid. Mudah-mudahan enggak selesai pembahasan, selesai ilmunya, tetapi betul-betul bisa dipahami. Karena kajian kita tauhid itu bukan menyelesaikan, tapi yang penting membentuk akidah kita. Wallahu taala alam. Mau mengkaji apa setelah ini? Perasaan anak kaji ini, anak waktu baru datang dari Yaman, 5 tahun ini. Kitab setebal ini 5 tahun, perhatikan. Hah? 2 kali ini berarti 10 tahun. 3 kali ini 15 tahun. 4 kali ini berarti antum tahu masih hidup atau enggak? 20 tahun. Ya. Kita kaji kitab 5 tahun ini aja enggak tahu ini kita. Umur kita sampai apa enggak ini. Ya, mungkin antum duluan, anak belakangan. Enak kan? Antum duluan atau belakangan? Atau antum juga antum belakangan? Ya duluan tapi 30 tahun lagi enggak apa-apa. Nah. Antum belakangan enggak apa-apa. Antum sampai tua sampai enggak masalah. Enggak enak umur panjang-panjang itu. Ya, umur antum di atas 80 tahun udah enggak enak. Makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, sakit-sakitan terus. Punya harta enggak bisa menikmati. Yang menikmati orang lain. Kita yang repot, ada urusan kita yang dipanggil. Ya, Banda. Anak kita enak aja ngkang-ngkang di rumah, kita yang repot sana sini, giliran apa-apa dia yang make. Seperti itu. Mau ngaji kitab yang tipis? Yang seminggu selesai? Ya, insya Allah nanti kita carikan yang tipis-tipis saja. Wallahu ta'ala alam sawab. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.